Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Do'il Kitabi wa Sunnah, pembahasan fikih ringkas sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita baru masuk pada Kitabus Shalah dan selesai dari bab yang pertama. Bab yang pertama yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu adalah tentang definisi sholat, keutamaannya, dan wajibnya sholat lima waktu. Kita masuk pada bab yang kedua. Al-Babu Thani, Al-Adhanu Wal-Iqamah. Bab yang kedua membahas tentang azan dan qomat. Wafihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful adhani wal iqamati wa hukmuhuma, definisi adhan dan iqamah dan hukum keduanya. Ini masalah yang pertama. Ta'riful adhani wal iqamah, definisi azan dan iqamah, apa definisinya, pengertiannya? Al-azanu lughatan al-i'lam. Azan secara bahasa artinya al-i'lam, pemberitahuan, pengumuman. Ini makna azan secara etimologi, secara bahasa. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa adhanum minallahi wa rasulih, dan azan dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa azan dari Allah dan Rasulnya? Azan di sini bermakna i'lam, pemberitahuan, sehingga artinya dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Ai i'lamun, pemberitahuan, pengumuman. Ini makna azan secara bahasa. Wa syar'an, adapun azan secara syariat, al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsusin. Azan secara syariat artinya pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafad-lafad yang khusus. Ini makna azan yang sering kita dengar setiap waktu sholat. Makna azan adalah seperti ini, al-i'lam bidukhuli waqti sholat bidzikrin makhsusin, pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafad-lafad yang khusus. Dan lafad-lafad azan insyaallah kita semua setiap hari mendengarnya. Dan nanti pun pada masalah-masalah yang berikutnya akan dibahas tentang berapa kalimat-kalimat azan dan seterusnya. Ini makna adzan secara syariat. Kemudian yang berikutnya iqamah. Makna iqamah. Wal iqamatu lughatan hiya masdar aqama. Iqamah secara bahasa itu adalah pecahan kata dari aqama. Bentuk masdar dari fi'il aqama yuqimu. Iqamatan. Aqama yuqimu iqamatan. Babnya apa ini? Bab tasrifnya. Aqama yuqimu iqamatan. Hah? Belum nyampe rubai. Baik. Bab af'ala yuf'ilu if'alan. Aqama yuqimu iqamatan. Iqama bentuk masdar dari aqama yuqimu. Artinya mendirikan atau menjadikan berdiri. Wa haqiqatuhu, dan hakikat makna aqama yuqimu iqamatan adalah iqamatul qa'id, atau hakikat iqamah. Hakikat iqamah adalah iqamatul qa'id, mendirikan orang yang duduk. Jadi menjadikan orang yang duduk itu berdiri. Ini makna iqamah. Menjadikan orang yang duduk berdiri. Atau menjadikan orang yang berbaring jadi berdiri. Pokoknya yang tadinya tidak berdiri jadi berdiri. Ini makna iqamah. Wa syar'an, sedangkan secara syariat makna iqamah adalah al-i'lamu bil qiyami ila salati bi dzikrin makhsusin warada bihi syar'u. Iqamah secara syariat artinya pemberitahuan untuk mengerjakan sholat. Bahwasanya sholat sudah mau dikerjakan. Bidzikrin makhsusin, dengan lafad-lafad yang khusus. Waroda bihi syar'u, yang datang lafad-lafad tersebut dibawa oleh syariat. Artinya syariat yang menjelaskan, yang mendatangkan lafad-lafad iqamah tersebut. Ini makna iqamah. Pemberitahuan untuk menegakkan atau mengerjakan sholat dengan lafad-lafad yang khusus yang ada atau yang dibawa oleh syariat. Selesai dari definisi azan dan iqamah. Kemudian pembahasan berikutnya hukmuhuma, hukum azan dan iqamah. Al-adhan wal-iqamatu mashru'ani fi haqqir rijali lis-salawatil khamsi duna ghairiha. Adhan dan iqamah keduanya disyariatkan. atas para lelaki, para pria, untuk sholat 5 waktu duna ghairiha, bukan sholat yang lainnya. Wahuma min furudil kifayat, dan keduanya azan dan iqamah hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihima man yakfi saqatal ithmu anil baqin, apabila ada orang yang menegakkan azan dan iqamah, orang-orang yang dirasa cukup menegakkan azan dan iqamah, maka gugur dosa dari yang lainnya. Ini makna azan adalah fardu kifayah atau iqamah adalah fardu kifayah. Apabila telah ada yang mengerjakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya yang tinggal di tempat tersebut. Dan kalau seandainya di tempat tersebut sama sekali tidak ada azan, sak kampung atau satu negeri tidak mengumandangkan azan, kaum muslimun padahal, maka semuanya berdosa. Karena azan hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila telah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Sehingga kalau tidak ada yang mengerjakan, maka semuanya berdosa. Li'annahuma min syi'aril Islam adh-dhahirati, karena keduanya adzan dan iqamah adalah termasuk syiar-syiar Islam yang nampak. Syiar-syiar Islam yang jelas nampak. Fala yajuzu ta'tiluhuma, maka tidak boleh untuk meninggalkan keduanya. Tidak boleh meninggalkan adzan dan iqamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyerang suatu negeri, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu waktu subuh, ada azan apa enggak. Nah, kalau ternyata tidak ada terdengar suara azan, menunjukkan ahlul balad di situ adalah orang-orang kafir. Kalau ada azan, maka ditunda. Ini menunjukkan ahammiyatul azan, pentingnya azan. Demikian pula dalil yang menunjukkan wajibnya azan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Malik ibn al-Huwairits. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila hadir waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan untuk kalian. Dan hendaklah orang yang paling besar di antara kalian mengimami kalian. Tokohnya atau alimnya. Wal ya'ummakum akbarukum. Dalam hadis ini terdapat lafaz fal yu'adzin lakum ahadukum. Hendaklah salah seorang di antara kalian melakukan azan, mengumandangkan azan untuk kalian. Ini perintah, dan asal dari perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Sehingga ini menguatkan pendapat wajibnya azan. Bahwasanya azan hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Demikian pula hadis tadi juga menguatkan wajibnya azan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menyerang suatu kampung di pagi hari, maka beliau menunggu datangnya waktu subuh. Apabila beliau mendengar azan, maka beliau menahan diri, yaitu tidak melanjutkan penyerangan. Dan kalau tidak mendengar azan, maka beliau pun menyerang tempat tersebut. Kedua hadis di atas menunjukkan wajibnya azan atas penduduk suatu negeri atau suatu tempat. Kemudian setelah kita tahu tadi hukum azan adalah fardu kifayah, wajib kifayah, maka apa hukum orang yang sholat tanpa azan? Apa hukum orang yang sholat tanpa azan? Dan juga bahkan tanpa iqamah. Kalau pembahasan hukum azan dan iqamah, maka hukumnya adalah fardu kifayah tadi. Adapun bila dikaitkan dengan sah atau tidaknya sholat, maka ini pembahasannya lain. Apa hukum sholat orang yang tanpa azan dan tanpa iqamah? Jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya orang yang sholat tanpa azan dan tanpa iqamah, sholatnya sah. Dan tidak wajib untuk mengulangi. Tidak wajib untuk mengulangi. Kemudian kalau suatu negeri atau satu daerah, ya, satu tempat sepakat, ya, sepakat untuk meninggalkan azan dan iqamah, ya, maka apakah mereka diperangi? Dalam masalah ini terdapat kalam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menukil dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala bahwasanya Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan annal adzana syiarul Islam wa annahu la yajuzu tarkuh walau anna ahla baladin ijtama'u ala tarkihi kana lis-sultani kitaluhum alaih. Sesungguhnya azan adalah syiar-syiar Islam, maka tidak boleh meninggalkan azan. Dan kalau penduduk negeri sepakat untuk tidak azan, sepakat meninggalkan azan, maka bagi penguasa, pemerintah, ya, nah, maka bagi mereka boleh, ya, memerangi penduduk tersebut, ya, karena perbuatan mereka meninggalkan azan. Nah, jadi penguasa atau pemerintah berhak, ya, untuk menghukum mereka atau penduduk negeri yang sepakat meninggalkan azan. Namun bukan berarti karena mereka kafir, ya, tidak azan, tidak qomah, kemudian dihukumi kafir, tidak. Itu pembahasannya lain. Terus bagaimana kalau kita atau seseorang sholat di rumahnya, apakah dia harus azan dan juga harus iqamah? Misalkan sedang sakit, tidak bisa berjamaah di masjid, dan di masjid sudah azan, sudah terdengar suara azan, tapi karena suatu uzur maka seorang ini tidak bisa berangkat ke masjid dan dia salat di rumah karena sakit atau yang lainnya. Apakah orang ini wajib azan, ya, dan wajib iqamah? Nah, al-jawab la yajib alaihi al-azan wal iqamah. Tidak wajib baginya untuk azan dan iqamah, karena telah dikumandangkan azan di tempat dia, misalkan di masjidnya. Maka boleh bagi orang tersebut untuk sholat di rumah tanpa azan, bahkan boleh baginya untuk sholat tanpa iqamah, langsung sholat. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Dalil untuk pendapat ini, dalil yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat yang datang dari Al-Aswad dan Al-Qamah, yang keduanya pernah datang menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Al-Aswad dan Al-Qamah, "Kumu fasallu." Berdirilah kalian dan salatlah. Falam ya'murna bi adzanin wala iqamah. Abdullah bin Mas'ud tidak memerintahkan kepada kita untuk azan dan iqamah. Datang dua orang kepada Abdullah bin Mas'ud, belum sholat, ya. Belum sholat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyuruh keduanya untuk sholat. Kumu fasallu, ya. Azan apa? Berdirilah dan sholatlah, ya. Abdullah bin Mas'ud tidak memerintahkan keduanya untuk azan dan iqamah. Demikian pula yang menguatkan pendapat ini adalah ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, "Idza kunta fi qaryatin yu'adzin biha aw yu'adzan biha wa yuqam ajza'a dzalik." Apabila engkau berada di suatu negeri atau di suatu kampung yang sudah dikumandangkan azan dan sudah ditegakkan iqamah, maka ajza'a dzalik, maka itu sudah sah, gugur kewajiban bagi yang lainnya, sah untuk semuanya, artinya gugur kewajiban dari yang lainnya. Artinya kalau seseorang mau sholat, tidak harus azan dan iqamah. Boleh dia langsung sholat tanpa azan dan iqamah. Dua riwayat di atas menguatkan pendapat bahwasannya apabila seseorang berada di suatu tempat yang sudah dikumandangkan azan, kemudian dia sholat di rumah karena udzur atau yang lainnya, atau bahkan sengaja atau tidak sengaja, di rumahnya, tidak wajib baginya untuk azan dan iqamah. Artinya sholat dia sah walaupun tanpa azan dan iqamah di rumahnya. Namun bukan berarti ketika tidak wajib azan dan iqamah kemudian tidak disukai. Tidak berarti demikian. Makna tidak wajib artinya kalau dia tanpa azan dan tanpa iqamah sholatnya sah. Hanya saja sebagian para ulama mereka menyukai dan menganjurkan untuk dia pun yang sholat di rumah sendirian untuk azan dan iqamah. Karena ini merupakan zikrun, zikir. Dan zikrullah tentunya pahalanya la yakhfa alaina, tidak tersamarkan dari kita. Maka yang sholat di rumah pun disukai untuk azan dan juga iqamah. Di antara pembahasan yang sejalur dengan pembahasan ini adalah hukum azan bagi orang yang masuk ke suatu masjid yang telah selesai sholat berjamaah. Masuk masjid, sudah selesai sholat berjamaah, dan di masjid tersebut telah dikumandangkan azan, dan tentunya juga telah ditegakkan iqamah sebelum sholat sampai selesai sholat. Datang rombongan misalkan, baru datang musafir lah atau yang semisalnya tamu atau yang lainnya. Nah, apa hukum azan dan iqamah bagi dia yang baru datang ini? Para ulama berselisih dalam masalah ini. Dalam masalah-masalah yang tadi pun, yang tadi kita sebutkan, masalah pertama, kedua, dan seterusnya, juga ada perselisihan. Hanya saja yang tadi kita sebutkan adalah pendapat yang kuat. Di antaranya tadi pendapat jumhur. Sekarang masalah hukum azan dan iqamah bagi siapa? Bagi orang yang sholat di masjid yang tertinggal atau baru datang, yang di masjid tersebut telah dikumandangkan azan dan iqamah dan telah selesai sholat. Para ulama berselisih dalam masalah ini, dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan disunnahkan juga bagi dia untuk azan dan iqamah. Disunnahkan juga bagi dia untuk azan dan iqamah. Artinya tidak wajib. Tetapi kalau dia melakukannya maka lebih bagus. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik dan juga oleh sahabat Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua ini pernah melakukan hal yang seperti ini. Masuk masjid, masjid tersebut sudah selesai sholat, keduanya ini pernah melakukan atau mengalami hal yang seperti ini, dan keduanya azan dan iqamah. Sehingga riwayat ini pun menguatkan pendapat disukai pula atau disunnahkan juga untuk azan dan iqamah bagi orang yang tertinggal dari sholat berjamaah. Kalaupun tidak, sholatnya tetap sah. Datang langsung sholat, sholatnya tetap sah. Atau datang hanya iqamah, maka juga sholatnya sah. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jam berapa isanya di sini? Hah? jam 7. Jam 7 kurang 1 menit. Berarti udah lewat. Baik. Lanjut pada azan atau selesai? Hah? Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Naam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.